Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kajian pagi di bulan Ramadan tahun ini, tahun 1437 Hijriah, kita akan membahas satu buku yaitu Sifatul Salah karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Dan sebagaimana biasa, untuk sesi tanya jawab akan kita letakkan pada hari, hanya pada hari Sabtu dan Ahad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita mulai dengan takdim atau pengantar dari muassasah Syekh Ibn Utsaimin Al-Khairiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Falaqad kana sahibul fadilah syekhuna Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallah harisan asyaddal hirsi ala badli juhudihi, adalah Sahibul Fadilah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala adalah orang yang sangat antusias untuk mencurahkan jerih payahnya al-muwafaqah yang mendapatkan taufik li syarhi, untuk menjelaskan dan menjelaskan tentang sifatnya salati, tata cara salat al-waridah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu hal yang sangat wadihun jaliyun, satu hal yang jelas dan gamblang yang bisa kita jumpai fi kitabatihi, dalam tulisan-tulisan beliau al-muharrarah yang telah diedit, telah dan dicek. Bukan hanya sekedar tulisan yang telah serius untuk ditata ulang. Wa durusi al-ilmiyah, demikian juga ada pada durus beliau, jamak dari dars, artinya pelajaran, dan yang dimaksudkan adalah kajian kitab. Wa muhadaratihi, dan ceramah, ceramah-ceramah lepas. Wa kadza fil khutab wal fatawa, demikian juga khutbah-khutbah beliau dan fatwa-fatwa beliau. Wa tahqiqan, dan dalam rangka mewujudkan keinginan beliau rahimallah fi taqdim, untuk menyukuhkan aspek yang penting ini, aspek yang penting berkenaan dengan rukun yang kedua dari lima rukun Islam, yaitu salat. Dan tentu salat punya banyak aspek, di antara aspeknya adalah sifatul salah, tentang tata cara salat. Maka dalam rangka untuk mewujudkan harapan dan keinginan beliau untuk menyukuhkan aspek yang penting dari rukun yang kedua ini, bi syaklin muyasarin, dengan bentuk yang mudah, ilal qari il karim, untuk para pembaca sekalian, yatamma ikhaju ba'dima tanawalahu fadilatuhu, maka selesai sudah dikeluarkannya dan diterbitkannya sebagian apa yang beliau bahas fi ahadisihi, dalam pembicaraan-pembicaraan beliau tentang tata cara salat Nabi fi hadal kitab, dalam buku ini. Maka dari kalimat ini nampaknya buku ini adalah kumpulan, kumpulan boleh jadi khutbah, boleh jadi tulisan atau yang lain, tentang seputar tata cara salat Nabi yang dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dikumpulkan dan ditata oleh muassasah Ibnu Utsaimin, dijadikan satu buku. Sehingga siapa yang ingin tahu bagaimanakah pendapat-pendapat Syekh Ibnu Utsaimin dalam tata cara salat Nabi, tinggal merujuk ke buku ini. Sehingga mudah untuk menemukannya karena tersebar di banyak tempat, ada di kajian-kajian ada di ceramah, ada di fatwa dan seterusnya. Nas'alullah ta'ala ayan fa'a bihadal amali. Kami memohon kepada Allah ta'ala agar Allah memberikan manfaat dengan bihadal amali, dengan amal ini, dan Allah catat amal ini sebagai amal yang diterima di sisinya. Dan Allah, semoga Allah memberikan balasan kepada fadilata syekhina anil Islam wal muslimin khairal jazak, memberikan balasan kepada Syaikhul Utsaimin atas jasanya kepada Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan, dan Allah lipat gandakan untuknya al-mathubah pahala, wal-ajr dan pahala. Wa yu'li darajatihi darajatahu, dan semoga Allah tinggikan derajat beliau fil mahdiyin, di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar dan zat yang dekat. Dan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sanjungannya wa sallama dan keselamatan, wa barakah dan keberkahan kepada hamba dan utusannya, penutup para nabi, imam atau pemimpin orang-orang yang bertakwa, pemimpin al-awwalin wal-akhirin, semua manusia dari awal sampai yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya seluruhnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Kemudian kita masuk ke dan pokok bahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul kitab, muqaddimah atau pengantar, pendahuluan buku ini. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, alhamdulillahilladzi farada 'ala 'ibadihi al-fara'ida min ghairi faqrin ilaihi walahtiyajin. Segala puji milik Allah zat yang telah mewajibkan kepada hamba-hambanya sejumlah kewajiban, min ghairi faqrin ilaihi, tanpa Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah tidak membutuhkan mereka dan tidak membutuhkan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan, namun Allah akan berikan kepada orang-orang yang melaksanakan kewajiban tersebut akmal al-ajr wa afdullah thawab, pahala yang sempurna dan ganjaran yang paling utama. Dan sebaliknya Allah akan menghukum orang-orang yang berpaling anha dari faraid, dari hal-hal yang Allah wajibkan. Wal mufarid bin, dan orang-orang yang tafrid, orang-orang yang ceroboh, orang-orang yang tidak maksimal, tidak sungguh-sungguh karena kelalaiannya fiha, dalam menjalankan faraid, dalam menjalankan apa yang Allah wajibkan, bima yastahiquna minal adab, dengan siksaan yang layak, yang cocok, yang menjadi hak mereka. Dan aku bersaksi bahasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, min ghairi syakkin wal irtiyabin, tanpa ragu dan ragu. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya yang diutus sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya. Atamallahu bihi an-ni'mata 'alal mu'minin. Dengan sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sempurnakan nikmat untuk orang-orang yang beriman. Wa aslaha bihi ahwal ad-dunya wa din. Dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perbaiki keadaan dunia dan agama. Fa sallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maka semoga sanjungan Allah, karena salawat menurut pendapat yang paling tepat maknanya adalah pujian Allah di hadapan malaikat. Sanaullah inda malail a'la. Sebagaimana tafsiran dari seorang tabi'in Abu Aliyah yang dikutip oleh Imam Bukhari di sahihnya. Sebagian memaknai salawat, salat Allah untuk hambanya dengan rahmah. Namun yang paling tepat adalah sanjungan, sehingga kita terjemahkan dengan fasalatullah alaih, semoga sanjungan Allah, Allah berikan untuknya. Demikian juga keselamatan Allah limpahkan kepadanya. dan keluarganya, sahabatnya, dan semua orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Dengan salawat, dengan sanjungan, maka husulul marhub, maka terwujud apa yang diharapkan. Wassalam dan keselamatan, dengan itu maka an-najatu minal marhub, selamat dari hal yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Maka ketika seorang itu Allah terkumpul padanya salawat Allah dan salamnya, pujian Allah subhanahu wa ta'ala dan keselamatan dari Allah, maka sempurnalah nikmat Allah untuknya. Ya, karena dengan salawat, ya, dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Dengan pujian Allah subhanahu wa ta'ala, dia dapatkan apa yang diharapkan. Dan dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan untuknya, maka bebaslah dia dari segala yang dia khawatirkan. Dan itulah orang yang berbahagia. Apa yang dia dapatkan, apa yang diharapkan dia dapatkan, dan apa yang dia khawatirkan, dia bebas darinya. Itulah orang yang bahagia. Amma ba'd, fa innallaha radiyalana dinan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha untuk kita satu agama. Dan Allah tidak ridha untuk kita satu agama selain agama tersebut. Radiyalana al-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ridha Islam sebagai agama kita. Wa manna bihi ala hadil ummah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat, manna dari kata-kata minnah, artinya nikmat, anugerah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat dan anugerah dengan Islam kepada umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Muhammad ada dua macam, ada umatul dakwah dan umatul ijabah. Orang yang umatul dakwah adalah semua orang yang ada sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Dan siapa saja yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang muslim, itu yang disebut dengan umatul ijabah. Orang yang mengijabahi, merespon positif dan menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu Islam itu adalah nikmat untuk umat ini, dan yang dimaksud dengan umat ini adalah umatul ijabah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat pada umat ini. Umat ini maknanya adalah umatul ijabah, yaitu orang yang menerima Islam dan beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam itu jadi nikmat untuk mereka. Qala Allahu fihi, Allah berfirman tentang Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini, yaitu pada hari Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, yaitu di hari Arafah, tentu berarti tanggalnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah, saat Nabi menunaikan hajatul wada tahun 10 Hijriah. Akmaltu lakum dinakum, telah kulengkapkan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Dan nikmat di sini tentu yang dimaksud adalah nikmat maknawiyah dan bukan nikmat yang bersifat fisik. Tentu nikmat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, ada nikmat yang bersifat fisik, makan, minum, sehat dan seterusnya, dan ada nikmat maknawi, nikmat yang abstrak, nikmat yang abstrak, yaitu nikmat agama, nikmat iman, nikmat taufik, dimudahkan untuk beramal, diringankan kaki untuk datang ke masjid, ringannya badan untuk hadir di majelis ilmu, maka ini nikmat, nikmat agama. Dan nikmat yang dimaksudkan di ayat ini tentu bukan nikmat fisik, namun yang dimaksudkan adalah nikmat maknawi. Yang dalam bahasa Ibn al-Qayyim, nikmat maknawi disebut dengan istilah nikmat mutlaqah. Sedangkan nikmat fisik disebut dengan nikmat muqayyadah. Maka nikmat fisik, nikmat duniawi disebut nikmat muqayyadah. Muqayyadah artinya terbatas, terikat. Karena dia cuma nikmat di dunia saja. Dia menjadi satu hal yang manfaat dan nikmat di dunia. Sedangkan dia tidak berdampak di akhirat. Lain hanya dengan nikmat agama, nikmat iman, maka dia nikmat mutlaqah, nikmat lepas. Karena manfaatnya tidak hanya, faedahnya tidak hanya dirasakan di dunia, namun juga sampai di akhirat. Maka dia tidak terbatas, hanya dirasakan manfaatnya di dunia. Dengan orang itu punya iman, punya dapat hidayah, di dunia dia bahagia. Dan itu manfaat di dunia. Dan itu akan terus berlanjut, dan dia akan terus mendapatkan manfaatnya sampai di akhirat. Maka dia tidak hanya terbatas di dunia. Maka itu disebut dalam bahasa Ibnu Al-Qayyim dengan sebutan nikmat mutlaqah. Nikmat yang lepas dan tidak terbatas, manfaatnya hanya di dunia saja. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Di sini adalah kalimat berita dan maknanya perintah. Allah mengkabarkan bahasanya Allah ridha Islam sebagai agama kalian, dan maknanya adalah perintah. Dan maknanya adalah perintah. Artinya hendaklah kalian merasa ridha, puas dan cukup dengan Islam. Dan tidak melirik isme-isme yang lainnya, buatan manusia. Namun hendaknya seorang itu merasa puas Islam sebagai jalan hidupnya. Islam sebagai aturan yang mengatur dirinya. Puaslah kalian dengannya, karena Allah telah ridha dengan Islam. Maka ini kalimat berita, namun maknanya perintah. Sebagaimana contoh yang lain, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah kalimat berita, maknanya perintah. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Artinya pujilah Allah subhanahu wa ta'ala karena dia Rabb semesta alam. Wa qala fihi aidan, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman fihi tentang Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan, dan siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Fa udzakirukum nikmatallah alaikum, maka aku ingatkan kalian betapa besarnya nikmat Allah kepada kalian fi dinil Islam, berupa agama Islam. Maka betapa banyak manusia, wa ma aktsaruhum, dan betapa banyak jumlah mereka yang tersesat sehingga tidak menemukan dan tidak mendapatkan jalan kebenaran, yaitu dinul Islam. Walam yahtadu ilaihi, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk kepada Islam. Jadilah mereka orang yang khasiru fi dunyahum wa akhiratihim. Orang yang tersesat dari jalan Islam, maka dia merugi di dunia dan di akhirat. Rugi di akhirat jelas. Karena siapa yang tersesat dari jalan Islam, nerakalah tempatnya. Rugi di dunia, karena dia tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan, amal-amal yang dia lakukan, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya untuk dirinya. Maka siapa yang melakukan satu hal dan dia tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan, maka dia merugi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, kul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi dalam beramal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, mereka itulah orang-orang yang sesat. Sa'yuhum, usaha mereka, ceripayah mereka adalah ceripayah yang sesat. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, namun mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, itulah orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan kafir dengan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mengingkari adanya hari akhir, tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Fahbitat a'maluhum, maka hapuslah amal-amal mereka, falanukimu lahum yaumal qiyamati wasnan. Wasnan ay qadran. Maka kami tidak akan tegakkan untuk mereka yaumal qiyamah pada hari kiamat wasnan, timbangan. Yang dimaksud timbangan adalah qadran, penilaian. Maka mereka menjadi manusia-manusia yang tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Qul, katakanlah di ayat yang lain di surat Az-Zumar, Allah katakan innal khasirin, sesungguhnya orang yang merugi adalah alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dia adalah orang yang menimpakan kerugian pada dirinya dan keluarganya sendiri pada hari kiamat. Ala dzalika wal khusranul mubin. Ingatlah bahasa itulah kerugian yang nyata. Menimpakan kerugian pada keluarganya sendiri bentuknya adalah dengan menyesatkan. Maka siapa yang menyesatkan dan menjumuskan orang lain dalam kesesatan, maka dia menimpakan kerugian kepada orang tersebut. Dan Islam adalah al-istislamu lillah, kepasrahan kepada Allah, wal-ingqiyad dan kepatuhan kepadanya secara zahir dan batin. Dalam masalah akidah, ucapan dan amal. Maka Islam bukan hanya akidah semata, akan tapi Islam adalah akidah, ucapan dan amal. Sebagaimana Islam bukanlah semata-mata amal, maka demikian juga Islam bukanlah semata-mata akidah. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Hadis ini adalah hadis yang penting atau hadis yang sangat penting berkenaan dengan membantah orang-orang liberal yang mereka mengatakan bahasanya Islam itu bukanlah nama untuk agama tertentu. Dia itu adalah sikap kepasrahan. Maka orang Nasrani yang pasrah dan tekun dengan agamanya, dia berislam. Orang Hindu, orang Buddha yang tekun dan pasrah totalitas dalam meyakini dan mengamalkan agamanya, dia juga muslim. Maka Islam itu sikap kepasrahan. Kata mereka, tidak ada dalil. Tidak ada dalil, kata mereka. Tidak ada dalil dari ayat Al-Quran, hadis Nabi yang menegaskan kalau Islam itu nama agama. Islam itu nama agama. Agama kalian itu namanya Islam. Itu enggak ada, gitu kata mereka. Dan maka jawabannya gampang. Hadis di Arba'in enggak perlu pergi ke Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nah, hadis di Arba'in Nawawiyah. Bunyal Islam ala khamsin. Silahkan terjemahkan hadis ini kalau Islam itu dengan kepasrahan. Sikap pasrah. Nah, gimana terjemahkan hadis ini? Gimana memahami hadis ini? Tidak bisa dipahami hadis ini kecuali menunjukkan bahasanya Islam itu satu nama, satu agama. Bukan sekedar sikap pasrah kepada agamanya masing-masing. Coba terjemahkan hadis ini pakai sikap pasrah. Bunyal Islam. Sikap kepasrahan itu dibangun di atas 5 perkara, baca syahadat. Kan? Nanti enggak pasrah jadi orang Nasrani, nanti enggak pasrah jadi orang Hindu, orang Buddha. Enggak jadi, gagal kepasrahannya. Gagal kepasrahannya. Masuk Islam malah. Syahadatnya. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak jadi orang Yahudi, enggak jadi orang Nasrani, enggak jadi orang Hindu, orang Buddha. Enggak bisa ini dimaknai kecuali itu adalah nama formal sebuah agama. Kecuali nama formal sebuah agama. Tidak bisa diartikan dengan sekedar sikap kepasrahan. Jadi tidak perlu. Tidak perlu kemudian bongkar-bongkar kitab hadis macam-macam. Cuma bongkar Arba'in. Kan? Orang sudah ketemu dalilnya. Betapa rusaknya. Oh, dia bilang tidak ada dalilnya karena tidak faham dalilnya. Maka hadis ini adalah hadis yang penting untuk kemudian membantah anggapan di atas. Yang merupakan anggapan wajib yang ditanamkan di perguruan-perguruan tinggi Islam di negeri kita. Islam itu adalah sekedar sikap pasrah. Itu anggapan wajib untuk ditanamkan. Dan jawabannya itu gampang. Buka Arba'in Nawawiyah, ketemu hadis ini. Yang ini tidak bisa dimaknai kecuali Islam adalah nama formal sebuah agama. Bunyal Islam al-khamsin. Ini pentingnya mentala'ah arba'in. Ini pentingnya mentala'ah arba'in. Menguasainya, memahaminya dengan baik. Mentadaburinya. Itu satu hal yang urgen. Bunyal Islam al-khamsin. Islam dibangun di atas lima hal. Satu agama formal yang namanya Islam itu dibangun di atas lima landasan. Syahadati alla ilaha illallah, untuk i'rabnya boleh syahadati, boleh syahadatu. Kalau syahadati nanti semuanya demikian, kemudian syahadatu nanti semuanya demikian. Syahadatu, kemudian iqamat, iqamus shalah, wa ita'uz zakah, dan seterusnya. Kalau syahadati jadi badal, batal dari khamsin, kalau syahadat itu menjadi khobar mubtada dengan mubtadanya dibuang takdirnya huwa. Huwa lima itu adalah syahadat alla ilaha illallah wa iqamu sholah dan seterusnya. Syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, syahadat dan ikrar, dia ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, dan membayar zakat. Wal haji, berhaji dan puasa Ramadan. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa makna dzalika, dan makna hadis ini adalah anna hadhil usula, bahasa lima landasan ini. Wa da'aim al-islam, dia adalah tiang-tiang Islam. Yang Islam tidak mungkin tegak illa biya, kecuali dengannya. Sebagaimana bangunan tidak mungkin tegak illa bi asasi, kecuali dengan pondasinya. Maka innana ayyuhal ikhwah, wahai saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya kami ingatkan diri kami dan anda sekalian dengan nikmat Allah untuk kita semua dengan agama ini, dengan Islam ini. Kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah teguhkan kita di atas Islam, hatta nalqahu, sehingga kita berjumpa dengannya. Akan tapi ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahasanya nikmat agama Islam itu sebagaimana nikmat-nikmat yang lain. In syukirat zadat. Maka jika disyukuri, maka nikmat tersebut akan bertambah. Wasabatat, dan akan mapan, akan permanen. Wastaqarat, dan akan stabil, tidak kemana-mana. Wa in kufirat nuqisat aw zalat, namun jika diingkari maka akan berkurang atau bahkan hilang. Nas'alullahal afiyah. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya kualitas keislaman itu bertingkat-tingkat. Bisa naik dan bisa turun. Bisa zadat dan bisa naqusat. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i, di antara tanda berkualitasnya keislaman seseorang. Maka menunjukkan bahasa Islam itu bisa ada yang hasuna dan ada yang sa'a. Ada yang hasuna islamuhu dan ada sa'a islamuhu. Ada yang bagus kualitas Islamnya dan ada yang jelek, ecek-ecek kualitas Islamnya. Maka dan kualitas Islam itu akan bertambah manakala seorang itu memelihara keislamannya, memperhatikannya, peduli dengannya. Dan itu bentuk syukur dia dengan nikmat Islam. Maka dia perhatikan, dia rawat baik-baik, maka akan tambah berkembang. Tambah kokoh, tambah kemudian berkualitas. Namun jika dia tidak peduli, dia telantarkan, dia tidak mau tahu, ya maka nikmat Islam tersebut akan berkurang-berkurang, bahkan hilang. Faidakum nabi mayajibu alaina min dinil Islam. Maka jika kita melaksanakan apa yang jadi kewajiban kita terhadap agama Islam berupa melindunginya dan mendakwahkannya dan tegar di atasnya, saufa nasdatu minhu tsabatan, maka akan kita akan semakin bertambah tegar, bertambah kemudian mengamalkan dan mendakwahkannya. Sebagaimana qala rabbuna azza wajal, sebagaimana firman Allah azza wajal, waladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum, dan siapa yang mengamalkan petunjuk akan kami tambahkan padanya petunjuk dan akan berikan kami berikan kepada mereka takwa. Dan di antara makna petunjuk adalah ilmu. Maka ayat ini dalil bahasanya siapa yang mengamalkan ilmu maka Allah akan berikan tambahan ilmu. Karena di antara makna petunjuk adalah ilmu. Karena di antara hidayah adalah hidayah ilmu. Maka siapa yang ihtadar mengamalkan hidayah, yaitu mengamalkan, di antara maknanya adalah mengamalkan ilmu. Dia mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, yang dia dapatkan, maka Allah akan tambahkan ilmu untuknya. Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu, sehingga mudah baginya untuk memahami ilmu. Dan mudah baginya memahami ilmu yang dulu terasa sulit. Karena sebab dia adalah orang yang semangat mengamalkan ilmu. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan pada mereka takwa. Maka di antara buah mengamalkan ilmu adalah menjadi insan yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam, "Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda," dan Allah akan tambahkan petunjuk pada orang-orang yang ihtadaw, mengamalkan petunjuk. "Wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairum maradda," ai akibatan. Sedangkan baqiyatu shalihat, dan baqiyatu shalihat adalah semua amal saleh. Karena semua amal saleh itu baqiyat, itu baqa, itu langgeng. Dan dia salihat, satu hal yang bagus. Khairun inda rabbika, itulah yang lebih baik di sisi Rabbmu, thawaban ganjarannya, dan lebih baik akibatnya. Wabihada, maka dengan ini jelaslah bagi kita bahasanya, jika seorang itu semakin bertambah taat kepada Allah, maka Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu ilmu dan iman yang tidak Allah bukakan kepada yang lain. Oleh karena itu aku dorong para penuntut ilmu, terutama para penuntut ilmu, untuk berpegang teguh dengan syiar-syiar Islam yang zahirah wal batinah. Baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang berkaitan dengan hak-hak Allah Azza wa Jal ataupun hak-hak sesama manusia. Sehingga Allah tambahkan ilmu, petunjuk dan cahaya untuk mereka. Fata'allamu hududa ma'ang sallallahu ala rasulihi. Dan pelajarilah batasan-batasan yang Allah turunkan pada Rasulnya, supaya kalian menyembah Rabb kalian di atas basirah, di atas ilmu, wal-burhan dan bukti. Karena tidaklah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Tidaklah sama orang yang menyembah Allah dan dia tahu bagaimanakah cara menyembah Allah. Wa ya'lamu, dan dia menyadari bahwa dia menyembah Allah di atas syariat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sama orang semacam ini dan orang yang menyembah Allah dan dia tidak tahu itu semua. Dia tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah dan dia tidak menyadari bahasanya dia menyembah Allah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat itu mana asalnya adalah mawaridul ma, jalan menuju air. Syariat itu makna dasarnya secara bahasa adalah jalan tariq ilal ma, jalan menuju air. Dan air adalah sumber pokok kehidupan. Maka syariat itu adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, itu disebut syariat karena dia adalah jalan kehidupan manusia. Maka orang yang tidak mengenal syariat seperti orang yang tidak tahu di manakah sumur berada. Kalau dia butuh air, kemana harus jalan kemana? Kalau dia butuh air minum, dia harus pergi kemana? Kalau mau beli air galon, kemana? Kalau kemudian mau langganan pam, di mana? Kalau kemudian mau masak perlu air, sumur di mana? Kran di mana? Maka orang yang tidak mengetahui syariat itu seperti adalah bagaikan orang yang tidak tahu jalan menuju air. Gimana kalau ada orang yang tidak tahu jalan menuju air? Ya, tinggal menunggu kapan matinya. Tinggal menunggu kapan matinya. Jalan menuju air dia tidak tahu. Padahal manusia tidak bisa hidup tanpa air. Maka itulah syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang tidak tahu syariat, yang tidak mau belajar, yang tidak mau ngaji dengan berbagai macam sarananya, tidak kemudian sungguh-sungguh untuk belajar sehingga tahu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang akhirnya jadilah dia orang yang blank terhadap syariat. Tidak tahu syariat, tidak tahu aturan Allah Subhanahu wa taala. baik aturan Allah berkenaan dengan masalah akidah ataupun aturan Allah berkenaan dengan ritual ibadah, dia tidak tahu, maka itu seperti orang yang tidak tahu jalan menuju air. Artinya, ya, tunggu saja matinya. Diawali dari matinya hatinya dan rusaknya hatinya. Maka hati yang tidak diberi ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, baik syariat Allah berkenaan dengan akidah ataupun syariat Allah berkenaan dengan ritual ibadah, itu adalah hati yang tidak diberi air padanya. Itu seperti manusia yang tidak mengkonsumsi air. Artinya tunggulah kematiannya. Ini menunjukkan, maka syariat itu disebut syariat untuk menunjukkan betapa pentingnya dia dalam hidup manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya rusak tanpa aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah dalam akidah, aturan Allah dalam membangun rumah tangga, aturan Allah dalam bertetangga, aturan Allah dalam bermasyarakat, aturan Allah dalam utang piutang, aturan Allah dalam dan interaksi satu dengan yang lain. Orang tidak mengetahui itu semua, maka yang terjadi adalah kerusakan, kehancuran, kematian. Karena itu bagaikan manusia yang tidak tahu jalan menuju air. Wa mata alimtum, dan jika kalian mengetahui batasan apa yang Allah turunkan, maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan komitmen dengannya semaksimal kemampuan kalian. Wa tabiqu, dan terapkanlah apa yang telah kalian ketahui sebagaimana yang telah kalian ketahui. Dan ketika anda telah tahu inilah aturan Allah, maka semangatlah untuk beramal. Wala ta'khudukum fi dzalika lawmata la'im. Dan jangan peduli dengan celaan orang yang mencela. Komentar orang yang komentar. Sinisnya orang yang sinis. Karena wa intiqadu muntaqidin, kritikan orang yang mengkritik. Jika betul-betul inilah aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan paling kemudian kritiknya adalah kritik orang yang tidak berilmu. Kalau itu kritik orang banyak banyak orang dan mereka adalah orang-orang yang berilmu, maka waspadai. Berarti ada yang error, ada yang kemudian ada yang keliru dalam penerapan. Boleh jadi teorinya enggak keliru, namun prakteknya ada yang keliru. Nah, jika itu betul-betul sudah memang secara telah kita telaah secara pasti itu memang aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada komentar miring, orang-orang yang komentar miring, sinisnya orang-orang yang sinis, dan mereka bukanlah orang yang berilmu, maka jangan pedulikan. Jangan pedulikan. Di antara sifat manusia-manusia yang Allah cintai, mereka adalah walai khafuna laumata la'im. Mereka tidak khawatir celaan orang yang mencela, gunjingan orang yang menggunjing, cemooh orang yang mencemooh, sindiran orang yang menyindir, bully orang yang membuli. Mereka tidak akan peduli. Apapun pilihan kita, pasti ada orang yang tidak suka. Apapun pilihan kita, pasti ada orang yang membuli. Ada apapun pilihannya. Mau jomblo ya ada yang membuli, tidak jomblo juga ada yang membuli. Susah. Kalau mikirkan komentar orang. Maka ketika itu betul-betul syariat Allah Subhanahu wa taala yang berlaku adalah firman Allah taala, atakhshawnahum. Apakah kalian khawatir dengan mereka, takut dengan mereka? Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Maka Allah lah yang lebih layak untuk kalian takuti jika kalian adalah orang yang betul-betul beriman. Maka orang yang betul-betul beriman lebih takut dengan muka Allah Subhanahu wa taala, dengan azab Allah Subhanahu wa taala, daripada gunjingan orang yang menggunjing, cemooh orang yang mencemooh, sindiran orang yang menyindir, pandangan sinis orang yang memandang, dan seterusnya. Dan tidaklah wala yarfa alaina jami'an, dan semua kita telah tahu bahasanya agama Islam dibangun di atas lima hal. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, berhaji ke rumah Allah yang suci. Wa hadhil arkan, dan rukun-rukun yang lima ini tentu bertingkat-tingkat, tatafawat, bertingkat-tingkat fi maratibiha, levelnya dan keutamaannya dan hukum-hukumnya. Namun tashtarik, semuanya punya titik kesamaan. Semuanya punya titik kesamaan, yaitu annaha arkanul Islam. Bahasanya dia adalah rukun Islam. Adapun berkaitan dengan salat, fahadihi risalatun fis salati. Maka berikutnya adalah satu risalah, buku singkat tentang masalah salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan buku ini secara ilmu dan amal, dan menjadikan kita semua hudatan muhtadin, orang yang berbagi petunjuk dan orang yang mengamalkan petunjuk. Dan aku pilih topik ini tentang salat karena dua hal, ahamiyatu syar'iyah, urgensinya dari sudut pandang syariat. Karena salat adalah rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, banyak dari kaum muslimin pada hari ini meremehkan banyak masalah berkaitan dengan salat. Wa tatadamman hadhihi risalah, dan risalah ini, buku ini memuat ardal, paparan untuk sejumlah poin-poin berikut ini. Ada 12 poin. Ya, poin yang pertama adalah al-fasul al-awwal, fasal yang pertama, makna salat secara lughatan, secara bahasa, wa syar'an dan syariat. Fil lughah, di dalam bahasa Arab, salat artinya doa. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, perintah kepada nabinya untuk mendoakan orang yang bayar zakat. Allah katakan, wa salli alaihim, doakanlah mereka yang datang bayar zakat. Artinya, uda'u lahum, doakan mereka. Yaitu dengan doa kebaikan. Da'ali itu artinya doa kebaikan, sebagaimana da'a'ala adalah doa kejelekan. Uda'u lahum artinya doakan kebaikan untuk mereka. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah mendapatkan undangan jamuan makan semacam walimatul urs, idza tu'iya ahadukum falyujib. Jika salah satu kalian diundang pada acara makan, yaitu walimatul urs, falyujib, maka adalah dia ijabai, yaitu adalah dia datangi. Yang ini menurut jumhurul fuqaha, falyujib di sini, perintah di sini, jika walimatul urs, maka dia adalah kewajiban, fardu ain. Namun jika acara makan yang lain, cuma sekedar syukuran dan sebagainya, ya, maka mustahab. Fa in kana sha'iman falyusalli, maka hendaklah datang. Setelah datang, misalnya di acara pesta pernikahan, jika dia berpuasa, falyusalli, maka hendaklah dia doakan. Falyusalli di hadis ini ada diperselisihkan ulama artinya sebenarnya. Makna yang pertama sebagaimana makna yang dipakai dan diinginkan dalam konteks ini oleh penulis, yaitu falyusalli di sini artinya falyada'u, doakan. Ya, maka datanglah ke acara walimatul urs, ya, karena yang wajib itu datang, makan itu tidak wajib. Makan itu tidak wajib, makan tidak wajib, nyumbang juga tidak wajib. Yang wajib datang. Ya. Kalau ada undangan walimatul urs itu yang wajib datang, makannya tidak wajib, nyumbangnya juga tidak wajib. Ya. Mau nyumbang ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya. Secara hukum, gitu. Enggak tahu hukum syariat. Lain halnya kalau hukum adat. Ya. Ya, kita bicara hukum syariat. Ya. Kalau hukum adat, pembahasan yang berbeda. Ya, maka sedangkan makan di acara walimatul urs, hukumnya mustahab. Ya, hukumnya mustahab. Dan jika ditinggalkan, bisa derajatnya makruh, jika itu mengecewakan orang yang mengundang. Namun jika yang mengundang itu juga enggak kecewa kalau enggak makan, biasa-biasa saja. Meninggalkannya enggak sampai derajat makruh. Dan jika orangnya kecewa, wah ini sudah dimasakkan macam-macam susah payah, dua hari kemeringet terus, kamu datang malah kemudian cuma ditonton, dipelototi saja, kecewa saya. Ya, maka mustahab ya, maka dan untuk makan dan makruh meninggalkannya. Kemudian makna yang kedua, falyusalli di hadis ini pendapat yang lain ya, mengatakan maknanya adalah sholat secara syar'i. Maka orang yang datang ke walimatul urs dalam keadaan dia puasa, maka dia tidak makan, kemudian tanya sama tuan rumah, musholla di sini sebelah mana? Ya, musholla di sini sebelah mana? Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Di tempat tersebut itu pendapat yang lain untuk falyusalli. Ada dua pendapat tentang masalah ini, dan wallahu a'lam pendapat yang lebih tepat pendapat yang pertama. Yaitu sekedar doakan. Ya, doakan beliau orang yang mengundang. Wa in kana muftiran, dan jika tidak dalam kondisi berpuasa, falyata'am, maka hendaklah dia makan. Dan perintah di sini adalah perintah istihbab, anjuran. Hadisnya diriatkan oleh Muslim. Di kitab nikah di bab perintah bi'ijabati da'i untuk memenuhi undangan, dalam ini tentu berarti undangan walimatul urs. Falyusalli di sini maknanya falyada'u. Hendaklah dia berdoa. Dan ada seorang penyair yang namanya Al-A'sya mengatakan dalam syairnya, takulu binti, anak gadisku berkata dan berkata, waqad qarabtu murtahila, dan aku hampir berangkat untuk safar. Ya, maka anak perempuanku mendoakan dengan mengatakan, ya Rabbi wahai Rabbku, kata si anak perempuan, jannib abi, jauhkanlah dari ayahku, al-ausoba wal-waja'a, segala macam penyakit dan penyakit. Kemudian direspon oleh sang ayah, alaiki mislul ladzi solaiti, untukmu semisal doa yang kau panjatkan. Solaiti artinya da'auti. Yeah. Maka untukmu semisal doa yang kau panjatkan, fartamidi nauman, maka tidurlah. Ini mungkin berarti mau berangkat safarnya malam hari. Maka sang ayah kemudian mengatakan, fartamidi nauman. Irtamidi artinya tidurlah. Nauman betul-betul tidur. Fa'inna li jin bil mar'i muttaji'an. Karena bagi lambung seseorang itu punya hak untuk direbahkan. Maka alaiki mislulati solaiti, itu maknanya alaiki mislulati da'auti bihi alaiya, untukmu semisal doa yang kau panjatkan untukku. Kemudian sholat secara syariat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu, dibuka dengan takbir dan murtatamah bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Ini tentu definisi yang sesuai dengan pendapat jumhur. Muqtatamah ditutup dengan ucapan salam. Berbeda dengan Hanafiyah. Ya, karena Hanafiyah penutup sholat itu tidak harus ucapan salam. Kemudian bacaan telah selesai, kemudian sholat itu bisa ditutup dan bisa diakhiri dengan salam, dan maaf-maaf bisa diakhiri dengan hadas, kentut, dan yang lain. Yang penting bacaan selesai, nah, terus kemudian kentut, udah. Meskipun enggak salam, itu sholat sudah tertutup. Itu madhab Hanafi. Lain halnya dengan jumhurul fukoha, mayoritas ulama fikih yang mengharuskan, yang mengatakan bahasanya salam adalah rukun sholat. Ya, maka faismul dzalika, maka definisi sholat ini mencakup sholat lima waktu, sholat Jumat, sholat jenazah. Sujud tilawah, sujud syukur, jika kita katakan sujud tilawah dan sujud syukur itu dibuka dengan takbir dan ditutup dengan ucapan salam. Dan perlu diketahui, ulama berselisih pendapat, sujud tilawah dan sujud syukur itu sholat ataukah bukan. Sebagian ulama menilai sujud syukur dan sujud tilawah itu sholat. Maka berlaku ketentuan-ketentuan sholat. Dan pendapat yang lain mengatakan, ya, itu bukan sholat, dan itu pendapat yang lebih tepat. Sehingga tidak harus dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Namun perlu diketahui, ya, sebagian ulama menilai itu adalah sholat. Sehingga aturan-aturan sholat berlaku untuk sujud syukur dan sujud tilawah. Oleh karena itu, maka para ulama fikih meletakkan pembahasan sujud syukur, sujud tilawah itu di bab sholat, di kitabus sholat. Di kitabu as-shalah, karena minimal berangkat dari pendapat sebagian ahli fikih yang menilai sujud syukur, sujud tilawah itu adalah sholat dan berlaku ketentuan-ketentuan sholat. Harus wudu, harus menghadap kiblat, kemudian harus dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Namun definisi sholat di atas tidak mencakup tawaf mengelilingi Ka'bah, karena dia tidak dibuka dengan takbir dan tidak ditutup dengan ucapan salam. Adapun hadis yang mengatakan tawaf mengelilingi Ka'bah itu sholat. yang hadis ini diriatkan oleh At-Tirmidzi. Maka yang pertama, la yatsbut hadis tersebut tidaklah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Maka hadis ini bisa kita katakan diperselisihkan ulama tentang statusnya. Yaitu hadis at-tawafu bil baiti salatun, tawaf mengelilingi Ka'bah itu salat. Maka kita lihat di sini hadis tersebut dhaif menurut Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, kemudian diikuti oleh Syekh Ibnu Taimin. Dan hadis ini sahih menurut Al-Albani. Faqad qala rahimallah, Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala mengatakan, para ulama sepakat, tidaklah wajib bagi tawaf apa yang wajib untuk sholat, berupa tahrim, berupa takbiratul ihram, dan tahlil, kemudian bacaan Al-Fatihah, dan yang lainnya. Maka tidaklah, dan tidaklah membatalkan tawaf, apa yang membatalkan sholat, berupa makan, minum, ngobrol, dan yang lain. Kemudian fasal yang kedua, kapan dan di manakah sholat itu diwajibkan? Sholat lima waktu diwajibkan pada Lailatul Mi'raj, malam Mi'raj sebelum hijrah. Yaitu pada malam Rasulullah SAW diisrokan, diperjalankan ke Baitul Maqdis. Kemudian naik dengan menggunakan tangga ila sama ke langit. Wakana dzalika, dan itu adalah sebelum hijrah. Satu tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan tiga tahun sebelum hijrah, dan ada yang mengatakan lima tahun sebelum hijrah. Dan tiga tahun sebelum hijrah itu pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di Matan Salatasal Usul. Wa faradahallahu ala nabihi, Allah wajibkan sholat atas nabinya sebanyak 50 kali sholat setiap hari dan semalamnya. Pada awalnya Nabi menerima kewajiban 50 kali sholat dalam sehari semalam. Nabi terima, kemudian Nabi pun turun mustasliman pasrah dengan perintah ini, ridha dengan kewajiban Allah untuknya. Wa dan beliau adalah pemimpin umat ini. Dan beliau komitmen dengan hal tersebut. Dan komitmen Nabi, kesediaan Nabi berarti kesediaan umatnya seluruhnya. Sampai akhirnya Nabi melewati Musa bin Imran. Dan Imran bapaknya Musa berbeda dengan Imran bapaknya Maryam. Ya, karena juga Maryam binti Imran. Maka sebagian orang Nasrani memberikan tashkik, memunculkan keraguan-keraguan kepada kaum muslimin dengan mengatakan Al-Quran itu aneh. Ya, bapaknya Musa Imran, bapaknya Maryam juga Imran. Ya, padahal di antara mereka jaraknya ribuan tahun. Ini menunjukkan bahasa Al-Quran tidak mutu. Ya. Dan sebagian orang Islam yang awam juga timbul bimbang mendengar kalimat semacam ini. Padahal ini subhat yang sangat lemah. Jawabannya gampang, sama nama belum tentu sama orangnya. Selesai. Nah, di sini ada Budi, sana ada Budi, dulu ada Budi, besok ada Budi. Ya. Dan itu beda semua. Tidak ada keharusan untuk sama. Wa huwa fi sama'i sadisah, dan posisi Musa ibn Imran itu ada di langit yang keenam. Musa bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bima umirta?" Apa yang diperintahkan kepadamu? Maka qala Nabi kita mengatakan, "Aku diperintahkan untuk salat 50 salat dalam setiap harinya." Musa mengatakan, "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu 50 kali salat dalam setiap harinya." Kemudian alasan Musa kemudian memberikan alasan berupa pengalamannya. Wa ini wallahi qad jarabtu nasa qablaka. Demi Allah, aku sudah mencoba manusia. Aku sudah punya tajribah, pengalaman, eksperimen dengan manusia sebelummu. Saya sudah punya eksperimen, pengalaman bergaul dengan banyak manusia sebelummu, wahai Muhammad. Wa alastu bani Israel asyadal mu'allajah. Dan untuk kemudian untuk membimbing aku bimbing Bani Israel dengan bimbingan yang sangat susah payah. Farji ila rabbika. Maka kembalilah pada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Maka aku pun kembali. Lalu Allah turunkan, Allah kurangi 10. jadilah 40. Kemudian aku kembali ke Musa, dan Musa berkata dengan perkataan yang sama. Kemudian aku kembali kepada Allah, maka Allah turunkan 10. Kemudian aku kembali kepada Musa, dan Musa berkata dengan perkataan yang sama, berarti ini 30. Kemudian aku kembali, maka Allah turunkan 10, berarti menjadi 20. Aku kembali kepada Musa, Musa pun berkata dengan perkataan yang sama, aku kembali kepada Allah, fa umirtu bi asrin, maka aku diperintahkan untuk sholat 10 kali setiap harinya. Kemudian faraja'tu, aku kembali kepada Musa, faqala mislahu, maka Musa berkata dengan perkataan yang sama, faraja'tu, aku kembali kepada Allah, lalu aku diperintahkan untuk sholat 5 kali sholat dalam setiap harinya. Aku kembali kepada Musa, Musa berkata, bima umirta, perintah apa yang diberikan kepadamu? Kultu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan dengan 5 kali sholat sehari semalam. Maka Musa masih mengatakan, umatmu tidak mampu. Umatmu tidak mampu, malesnya, macam-macamnya. Itu menghalangi umatmu tidak mampu. Inna umat tekala tasati, umatmu tidak mampu. 5 sholat sehari semalam. Aku telah punya pengalaman dengan manusia sebelummu, dan aku telah bersusah payah untuk membimbing mereka, membimbing Bani Israel. Maka kembalilah pada Rabbmu, mintalah keringanan untuk umatmu. Qal sa'altu Rabbi hatta istahiku, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Musa, aku sudah bolak-balik minta pada Rabbku sampai aku malu bolak-balik minta diskon. Dari 50 sampai kemudian sudah jadi 5, kok masih minta lagi potongan. Walakinni arda wa usallim, namun aku ridha dan pasrah. Falam majawastu, maka tatkala aku meninggalkan Musa, nada munadin, maka terdengar seruan orang yang berseru, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, amdaitu faridati, telah aku putuskan kewajibanku, wa khafaftu an ibadi, dan aku ringankan, aku berikan keringanan untuk hamba-hambaku. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di kitab Tauhid dan Muslim. Maka Rasul alaihi salatu wasalam, sang Rasul alaihi salatu wasalam turun ke bumi dengan ridha dengan aturan salat 5 waktu. Pasrah, lapang dadanya dengan ketentuan ini, walillahil hamdu. Ya, dan berkenaan dengan sejarah sholat, maka awal mafuridat, pada awal pertama kali sholat itu diwajibkan, sholat 5 waktu itu 2 rakaat. Semua sholat itu 2 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isyak 2 rakaat, illal maghrib, kecuali maghrib sejak awal sudah 3. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka ditambahkan sholat hadar, sholat ketika dalam kondisi tidak safar, ditambah sehingga jadi 4. Maka kemudian jadi 4 selain subuh dan maghrib. Maghrib tetap sebagaimana semula, subuh tetap sebagaimana semula. Semulanya maghrib 3 rakaat, semulanya subuh 2 rakaat. Sebagaimana dalam sahih Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, furidatis sholatu rakatain, sholat itu diwajibkan 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, fafuridat arba'an, maka ada yang diwajibkan dalam jumlah 4 rakaat. Wa turkati sholatu safar alal ula, dan dibiarkan sholat saat safar seperti awalnya. Yang kemudian hadis ini perlu diketahui, hadis ini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya qasar bagi musafir hukumnya wajib. Karena Ibunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan, dan salat safar itu ditetapkan sebagaimana semula. Dan semula wajib 2 rakaat 2 rakaat. Namun wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat, qasar salat adalah sunnah muakkadah, tidak sampai derajat wajib. Sebagaimana yang dipahami oleh Ibunda Aisyah sendiri, karena beliau pernah tamam dan tidak qasar saat safar, maka beliau sendiri tidak menilai, tidaklah berkesimpulan dari apa yang beliau katakan di sini, tidak berkesimpulan kalau qasar itu wajib. Beliau pernah tamam, beliau pernah tidak qasar saat safar. Itu Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Dan hadis yang baru saja kita baca adalah hadis dari juga dari Aisyah. Diat ke Imam Ahmad ada tambahan kecuali maghrib karena dia adalah witir. Ya, maghrib itu witir, yaitu witrun nahar. Witirnya siang, itu salat maghrib. Maka nama lain dari salat maghrib adalah witrun nahar. Witirnya siang. Demikian juga kecuali subuh, li'anahu yutawwalu fiha al-qira'ah. Karena bacaan itu dipanjangkan dan lebih panjang daripada yang lain saat salat subuh. Dan para ulama berselisih pendapat apakah ada salat fardu, salat yang wajib sebelum mi'raj. Sebagian ulama berpendapat, lam yakun qablal mi'raj, sebelum mi'raj itu tidak ada salat fardu. Kecuali ma waqa' minal amri, kecuali yang ada adalah berupa perintah untuk salat malam min ghairi tahdidin, tanpa ada penegasan berapa bilangan yang harus dikerjakan. Ya, pokoknya ada salat malam. Ya, sebagian ulama mengatakan sebelum mi'raj ada salat fardu yaitu qiyamul lail tanpa ditentukan bilangan rakaatnya. Sedangkan sekelompok ulama yang lain berpendapat bahasanya sebelum mi'raj anna salat kanat mafrudatan, sudah ada salat yang fardu yaitu 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore atau malam hari. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kemudian fasal yang ketiga, ahamiyatu salati syar'an, urgensi salat menurut syariat. Maka salat itu memiliki ahamiyatun azimah, urgensi yang sangat besar, kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Karena dia adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang penting. Bahkan dia adalah rukun Islam yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat. Yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di antara bukti urgensinya salat adalah sebagai berikut. Yang pertama, annaha min ahammi arkanil Islam. Adalah termasuk rukun Islam yang paling penting. Karena sholat itu di level yang kedua. Karena level yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fahiyya idhan, maka jika demikian sholat adalah rukun Islam yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua, bahasanya sholat itu adalah tiang agama. Dalilnya sabda Nabi SAW, yang juga ada di Arba'in Nawawiyah, Rasul Amri al-Islam. Pokok segala hal itu Islam. Kalau tidak ada Islam, maka semuanya sia-sia. Tidak ada nilainya. Semuanya tidak ada gunanya. Tidak ada faedahnya. Semua amal tidak ada gunanya. Tanpa Islam. Dan yang dimaksud dengan Islam di sini, syahadat la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan Islam di sini, tauhid. Maka tanpa syahadat la ilaha illallah, tanpa Islam, maka semua amal tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Sedekah dengan orang miskin tidak ada gunanya. Maka kemudian rajin baca Quran tidak ada gunanya. Dan yang lainnya tidak ada gunanya tanpa Islam. Maka Rasul Amri, pokok segala urusan adalah al-Islam, yaitu syahadat. Wa amuduhu as-salatu, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu, dan yang paling tinggi adalah jihad. Diatkan oleh At-Tirmidzi. Sedangkan hadis yang terkenal atau yang cukup terkenal, al-Islam mu'immatuddin, faman aqamaha aqamaddin, waman hadama hadamaddin. Islam itu tiang agama dengan redaksi sebagaimana yang saya bacakan, maka hadis tersebut adalah hadis yang mursal, dan mursal termasuk adalah hadis yang dhaif meskipun dhaif yang ringan. Kemudian annaha khassatun min baini sa'iri arkani Islam ghairi syahadah. Bahasanya salat itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh rukun-rukun Islam yang lain selain syahadat. Kekhususannya adalah jika ditinggalkan maka orangnya kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Ai innahu yakunu kafir'aun, yaitu status orang sebagaimana Fir'aun, Haman, dan Haman adalah menterinya Fir'aun. Wa Ubay ibn Khalaf. Walasna nakulu dhalika, dan tidaklah kami katakan hal ini mimba bitakhwif, dalam rangka menakut-nakuti atau tarhib menakut-nakuti, atau mimba tashwiq atau membuat orang penasaran untuk melakukannya. Akan tapi kami katakan hal tersebut bersandar kepada dalil dari Quran, Sunnah, dan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut di halaman 28. Adapun tiga rukun Islam yang terakhir, yaitu bayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Ka'bah, maka para ulama berselisih pendapat tentang hukum orang yang meninggalkannya bukan karena mengingkari kewajibannya, akan tapi karena meremehkannya. Kesimpulannya, pendapat yang kuat menurut penulis, orang yang meninggalkannya semata-mata meninggalkannya dengan tetap meyakini wajibnya, itu tidak kafir. Adapun salat, maka dalil Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kutipan ijma' dari sahabat radhiyallahu anhum menunjukkan bahasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari agama meskipun dia mengakui wajibnya salat. Maka ini menunjukkan urgensinya salat dan bahasanya salat adalah perkara penting yang tidak layak bagi orang yang berakal apalagi orang yang beriman untuk meremehkannya atau ceroboh dan seenaknya dengannya. Kemudian yang keempat, Allah wajibkan sholat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di atas langit yang ketujuh, di tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh makhluk. Bahkan itu adalah tempat Nabi menerima kewajiban sholat, ada satu tempat yang malaikat pun tidak bisa sampai ke sana. Nabi menerima kewajiban sholat itu di satu tempat di mana malaikat pun tidak sampai, tidak bisa sampai ke tempat itu. Maka kewajiban-kewajiban yang lain Allah wajibkan di bumi. Allah utus Jibril untuk datang membawa kewajiban tersebut. Lain halnya dengan sholat. Maka Nabi kita yang dipanggil. Nabi kita yang dipanggil. Dan maka langsung dan Nabi kita dipanggil. Allah langsung berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita statusnya dipanggil. Lain hanya dengan kewajiban-kewajiban yang lain Allah pakai perantara dan itu Allah wajibkan di bumi. Kemudian yang kelima, Allah wajibkan salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang paling afdal untuk Rasulullah. Malam yang paling afdal untuk Rasulullah adalah malam Isra Mi'raj. Tapi itu paling afdal untuk Rasulullah. Wa yalailatul Mi'raj, itulah malam Mi'raj yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urijat naik fiha di malam tersebut ila sama ke langit. Dan beliau naiknya pakai tangga. Karena Mi'raj itu artinya tangga. Mi'raj itu maknanya tangga. Beliau naiknya pakai tangga, tangga gaib yang Allah turunkan. Kemudian Nabi naik setapak demi setapak, selangkah demi selangkah sampai kemudian ke tempat yang Allah tentukan. Nabi Mi'raj tidak pakai buruk. Buruk cuma dari Mekah sampai ke untuk Isra' saja. Buruk itu untuk Isra' saja. Dia tidak dipakai untuk Mi'raj. Karena sebagaimana namanya Mi'raj itu artinya tangga. Maka Nabi naik ke langit dengan menggunakan tangga. Dan sebagian orang beranggapan bahwasanya Nabi itu mi'rad pakai buruk. Dan itu salah paham. Buruk itu cuma dipakai dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Setelah itu naik ke atas, ke langit dengan tangga. Hatta ala fokus sama sehingga Nabi berada di atasnya langit yang ketujuh. Nabi sampai ke satu tempat di mana di tempat tersebut Nabi mendengar gesekan, goresan, pena, yaitu pena takdir. Yang pena kemudian Nabi mendengar suara gesekan pena takdir tersebut dan inilah yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaum, Allah itu setiap hari dalam kesibukan. Maka pena takdir di sini bukan pena takdir lauhil mahfuz. Karena itu yang sudah selesai. Itu telah Allah catat 50 ribu tahun sebelum Allah telah selesai 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka pena takdir di sini bukan pena takdir lauhil mahfuz. Namun pena takdir yang Nabi dengar saat Mi'raj itu adalah berkaitan dengan kulla yaumin huwa fi sya'an di surat Ar-Rahman 29. Yaitu setiap hari Allah dalam kesibukan. Apa kesibukan Allah? Yurni fakiran. Allah takdirkan di hari ini ada sejumlah orang miskin mendadak kaya. Yufkir ghaniyan. Di hari ini maka siapa-siapa yang semula kaya kemudian jatuh miskin. yumridu sahihan, hari ini siapa yang sehat kemudian jadi sakit, wa yusihu maridan, siapa yang dan sakit jadi sehat, wa yumitu hayyan, yang hidup kemudian mati siapa saja, wa yuhyi maitan, dan siapa saja yang lahir. Itu kesibukan Allah Subhanahu wa taala setiap hari, dan itu kemudian ada pena yang menetapkan hal tersebut, dan itulah yang Nabi dengar saat Mi'raj. Dan yang lainnya dari urusan-urusan Allah, la yusiha illallah azza wa jal, yang tidak diketahui berapa jumlahnya kecuali oleh Allah azza wa jal. Dan yang keenam, Allah wajibkan salat pada nabinya tanpa perantaraan di antara keduanya, yaitu tanpa perantaraan malaikat Jibril. Dan Allah wajibkan salat untuk hamba-hambanya pada awal kali Allah wajibkan 50 kali salat dalam sehari semalam. Maka sampai 50 kali salat itu menunjukkan betapa cintanya Allah dengan salat. Allah ingin orang itu bolak-balik sholat. Karena Allah mencintai amal itu. Dan perhatian Allah dengan sholat. Dan bahasanya dia adalah, 50 kali sholat itu menunjukkan, bahasanya sholat adalah ibadah, yang tastahiku, yang berhak, seorang itu menghabiskan mayoritas waktunya di dalamnya. Maka Allah itu cinta dan suka, seandainya orang itu menghabiskan waktunya dengan sholat. Oleh karena itu pada awal pertama kali Allah wajibkan sholat, 50 kali sholat. Li'annah, karena sholat adalah asilah penghubung antara Allah dengan hamba-hambanya. Dan seorang yang betul-betul beriman akan mendapatkan dalam sholat rahatan nafsihi, kelapangan jiwa, ketenangan hati. Oleh karena itu sholat itu adalah qurratu aini Rasul sallallahu alaihi wasallam, penyejuk hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh An-Nasa'i. Maka seandainya ada seorang muslim salat sampai 50 kali salat, dan setiap salatnya itu tastawaib, menghabiskan 1/4 jam. Fayumdi fi salati, maka dia habiskan untuk sekedar salat saja, dia habiskan 12 setengah jam. Wa idzan law anna al-insan istaghala biha, oleh karena itu jika seorang itu menyibukkan diri dengan sholat, maka sholat itu menghabiskan lebih dari separuh waktunya. Kemudian terjadilah antara Allah dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam murojaat. Murojaat di sini maknanya adalah kurang lebih konsultasi atau semacam itu. Hatta khaffafa Allah, ya tentu di sini kalau berdasarkan hadisnya ya bukan konsultasi ya, ngadep lagi untuk minta keringanan, ngadep lagi, bolak-balik menghadap, murojaat. Sehingga Allah kemudian memberikan keringanan untuk hamba-hambanya dengan kelembutannya, kasih sayangnya dan anugerahnya. Maka Allah jadikan khamsan fil fi'li, secara real itu 5 kali perbuatan sholat, namun khamsina fil mizan, 50 dalam timbangan. Wa fi hadil khamsi masalihul khamsi, maka dalam 5 waktu ini terdapat maslahat 5, namun ganjaran 50. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah dan sadari, 5 salat yang kita kerjakan itu ganjarannya 50. Namun ingat, dan ini belum ganjaran 1 amal kebajikan dilipat gandakan 10. Walaisa hadza, dan 5 itu 50 itu bukanlah mimbab jazail hasanati ba'asi amsalih. Balasan 1 amal kebajikan 10 kali lipatnya. Karena semua amal soleh, 1 kebaikan minimal 10 kali lipatnya. Maka seandainya 5 salat itu nilainya 50 adalah mimbab al-hasanati bi'asri amthaliha, 1 kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya, maka tidak ada antara salat dan ibadah yang lain perbedaan. Nanti sama dengan sedekah, sama dengan puasa dan yang lainnya. Padahal itu beda. Ini khusus, ini istimewa. Sehingga yang benar ini bukan termasuk bagian dari itu. Sehingga 5 ini keanana seakan-akan kita sholat 50 kali. Dan ingat, setiap 1 sholat dari 50 kali itu minimal 10 kali lipatnya. Fatabilru, maka sholat, 5 sholat yang dikerjakan oleh seorang muslim itu ganjarannya adalah ganjaran minimalnya adalah, kalau ada ganjarannya tapi ya. Kalau ada ganjarannya, kalau pakai riya dan sebagainya tentu enggak ada pahalanya. Kalau ada ganjarannya, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 5 itu nilainya 500 kebaikan. minimalnya. Karena itu 50 dan 50 ini kalikan 10. Maka nilainya 500 kebaikan. Itu dalam 1 5 dalam sehari. Dan itu pun masih wallah yudha'ifu lima yasha. Kalau ada orang yang demikian istimewa salatnya, maka Allah akan lipat gandakan bagi siapa saja yang Allah gandaki. Fahadhi hasanatun wahidatun tu'attu idha fu'ilat ka'annaha fu'ilat asra maratin. Maka satu kebajikan tu'attu dihitung jika dikerjakan seakan-akan dia dikerjakan 10 kali. Fal insan, maka seorang itu jika salat duhur misalnya, faka'an nama sholaha asra maratin, maka seakan-akan dia sholat 10 kali. Dia sholat duhur sekali, namun seakan-akan dia melakukan sholat duhur 10 kali. Sehingga 5 kali sholat, 50 kali. Jika sholat asar, maka seakan-akan dia sholat asar 10 kali dan seterusnya. Hadihi yal mizah, inilah keistimewaan. Yaitu sholat itu 5 dalam praktek dan 50 dalam timbangan. Kemudian yang ke-8, Allah wajibkan dalam sholat toharah dari hadas kecil dan hadas besar, bersih dari najis pada badan, pakaian, dan tempat. Supaya orang yang sholat itu berada dalam keadaan yang paling sempurna dalam masalah toharah, baik toharah zahir ataupun batin. Yang ke-9, banyaknya dalil-dalil berkenaan dengan tentang masalah sholat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalil berupa perintah mengerjakan sholat, larangan meninggalkan sholat, motivasi untuk mengerjakan sholat, terhiban ditakut-takuti jika meremehkan dan meninggalkan sholat. Ada khobaran, ada yang berupa kalimat-kalimat berita tentang pahala orang yang sholat, watolaban, dan ada berupa kalimat perintah dan larangan. Tolab itu bisa maknanya perintah, bisa maknanya larangan. Mencakup perintah dan larangan. Kemudian sebenarnya terkumpul di mukadimah sholat ini membersihkan badan dan membersihkan hati. Sehingga seorang itu masuk dalam sholatnya, berdiri di hadapan Rabbnya dalam keadaan hati yang bersih dan badan yang bersih, tempat yang bersih. Maka perhatian ini menunjukkan pentingnya dan urgensinya sholat. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji, kita telaah kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasabi wasalam wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.